Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha. Kaum muslimin dan muslimat, para hadirin hadirat jamaah salat maghrib, dan juga para hadirin di kajian rutin malam Rabu membahas kitab Riyadhus Shalihin, para hadirin di Masjid Agung Darussalam rahimani wa rahimakumullah, mudah-mudahan Allah senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita semuanya, Allahumma amin. Demikian juga para pendengar Radio Insani dimanapun Anda berada, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Demikian juga para pemirsa Yufi TV dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Kita masih bersama dengan kitab Riyadhus Shalihin dan masih dalam pembahasan hadis yang ke-4, yaitu dalam mengambil beberapa faedah dari hadis tersebut. Hadis tersebut adalah hadis dari Abi Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu taala anhuma, sahabat putra sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Beliau berkata, "Kunna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin." Dulu kami pernah mengikuti pertempuran bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna bil madinati larijalan," sesungguhnya di kota Madinah ada sekelompok orang laki-laki, "Masirtum masiran," yang tidaklah kalian menempuh satu perjalanan, "wala qata'tum wadiyan," dan tidaklah kalian qata'tum wadiyan, atau tidaklah kalian menempuh satu lembah, "illa kanu ma'akum," kecuali mereka menyertai kalian, "habasahumul maradu," hanya saja mereka tertahan oleh sakit yang mereka derita. Yakni mereka menyertai kalian dalam masalah pahala. Wa fi riwayatin illa syarakukum fil ajr, kecuali mereka pasti menyertai kalian dalam masalah ajr, dalam masalah pahala. Rawahu Muslim. Kemudian juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Anas, beliau berkata, "Raja'na min ghazwati Tabuk." Suatu saat kami pulang dari peperangan Tabuk. "Ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam," bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan, "Inna aqwaman khalfana," sesungguhnya ada sekelompok orang di belakang kita yang tertinggal di kota Madinah, "ma salakna syi'ban," tidaklah kita ini menelusuri satu lorong satu celah pegunungan, wala wadian, demikian juga tidak pula kita menyelusuri satu lembah, illa wahum ma'ana, kecuali mereka menyertai kita, yakni dalam pahala, pahalanya sama, pahalanya sama. Habasahumul udru, hanya saja mereka tertahan oleh udur, mereka sakit atau mungkin kondisi fisiknya tidak memungkinkan. Mereka mungkin termasuk orang-orang yang mohon maaf, mungkin cacat kakinya sehingga tidak memungkinkan untuk berjihad. Atau mungkin mereka sudah kasepuhan, sudah tua, sudah tidak bisa perang lagi. Atau mungkin mereka adalah orang-orang yang buta, tidak melihat, ya. Maka yang seperti ini adalah udur-udur yang dibolehkan oleh syariat sehingga mereka tidak mendatangi peperangan. Akan tetapi niat mereka, atau bahkan mereka tidak memiliki perbekalan, karena namanya jihad itu butuh yang namanya perbekalan, ya. Senjata itu mahal, kendaraan juga mahal, ya. Untuk berjihad itu butuh bekal. Maka sebagian sahabat ternyata mereka ada yang tidak memiliki perbekalan sehingga mereka tidak bisa berangkat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi mereka itu pahalanya sama, yakni mereka berniat sebagaimana niat para sahabat yang berangkat. Maka salah satu faedah yang bisa diambil pada kesempatan yang lalu, bahwasanya seseorang itu akan bisa mencapai derajat satu amalan, ya. Seorang itu akan bisa mencapai derajat satu amalan dengan niatnya, apabila dia berniat sungguh-sungguh. Ya. Kalau kita contohkan adalah sebagaimana diriwayatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau diriwayatkan dari nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, hadis ini hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi. Ini contoh, akan saya berikan contoh bahwa seorang itu dengan niatnya akan memiliki kedudukan yang sama meskipun dia tidak memiliki amalan yang sama. Ini niatnya akan dipahalai, niatnya akan dinilai sama oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan ditulis kebaikan. Meskipun dia mungkin tidak memiliki amalan yang sama. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamad dunya li arba'ati nafar atau li arba'i nafar." Sesungguhnya dunia itu miliknya empat orang, atau di dunia itu ada empat tipe manusia. Nah, kita yang mana nanti ini? Di dunia itu ada empat tipe, empat model manusia. Yang pertama, abdin razaqahullahu malan wa ilma. Seorang hamba yang diberi oleh Allah rizki, harta yang banyak, dan juga diberi ilmu. Ini tipe yang pertama. Seorang manusia, hamba yang memiliki harta yang banyak dan memiliki ilmu. Nah, bapak-bapak sama ibu-ibu ini golongan ini atau bukan ini? Hartanya banyak? Sampai rekeningnya melimpah, ya, berarti harta banyak. Harta banyak itu besok saja sudah ada rencana makan apa. Nah, itu sudah banyak itu. Ya. Wa ilman, dan juga diberi ilmu. Ya, diberi ilmu. Ya, contoh gampang Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Dia hartanya banyak, ilmunya juga banyak. Contohnya lagi Umar bin Khattab. Hartanya banyak, ilmunya juga banyak, ya. Contoh lagi siapa? Utsman bin Affan. Hartanya banyak, ilmunya juga banyak. Siapa lagi? Abdurrahman bin Auf, ya. Itu hartanya banyak, ilmunya juga banyak. Talhah bin Ubaidillah, hartanya banyak, ilmunya banyak. Anas bin Malik, hartanya banyak, ilmunya banyak. Nah, itu contoh-contoh, ya, contoh-contoh sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hartanya banyak, ilmunya juga banyak. Kalau di kalangan anbiya, ya, Nabi Dawud alaihi salatu wassalam, Nabi Dawud, dan yang lebih kaya lagi siapa? Nabi Sulaiman, ya. Hartanya banyak, ilmunya juga banyak. Demikian. Allahu Akbar. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tipe yang pertama, fa huwa yattaqi fihi rabbah. Akan tetapi atau dia itu bisa mengamalkan ilmunya dan bisa membelanjakan hartanya sesuai dengan syariat Allah. Dia bisa bertakwa kepada Allah dengan harta dan ilmunya. Jadi seorang terkadang punya harta tapi tidak bisa menambah ketakwaan. Semakin banyak harta bukannya semakin bertakwa, malah semakin apa? Lupa daratan, pinginnya nyebur laut. Ya, lupa daratan. Tapi ini orang tipe yang pertama, dia bisa menambah ketakwaan kepada Allah dengan hartanya dan dengan ilmunya. Hartanya semakin menambah ketakwaan dia dan ilmunya semakin menambah ketakwaan padanya. Ustaz, kalau harta ialah mungkin bisa menjadikan seorang bertakwa dan bisa juga menyebabkan orang tergelincir. Lah kalau ilmu mosok yo iyo tat. Duwe ilmu kok mosok malah tidak bertakwa. Ada. Ya. Orang yang punya ilmu akan tetapi wal'iyadu billah tidak menjadikan ilmunya semakin bertakwa kepada Allah. Dia itu hanya semacam jarkoni. Iso ngajar, ora iso ngelakoni. Na'udzubillah min dalik. Orang yang semacam ini, ilmunya itu ilmu lisan. Na'udzubillahi min dalik. Karena ilmu itu ada dua. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i, al-ilmu ilmani. Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan, al-ilmu ilmani. Ilmu itu ada dua. Ilmu lisan dan ilmu al-qalb. Yang pertama ilmu lisan dan yang kedua adalah ilmu al-qalb. Ilmu yang ada di dalam hati. Kalau ilmu lisan bagaimana? Pinter ngomong. Dalil mantap. Al-Quran fasih. Hadis hafal. Kalam ulama neritil. Kalau memberikan keterangan, jelas, gamblang, penak diterima, orang bosenin, ngangeni, dan yang lain-lain. Akan tetapi, apabila dia pulang dan balik, wal'iyadzubillah, maka ilmunya tidak masuk ke dalam hati. Justru dia orang yang pertama kali mendatangi apa yang dia larangkan di majelisnya. Justru dia meninggalkan apa yang dia orang pertama kali yang meninggalkan apa yang dia perintahkan di majelisnya. Maka orang yang semacam ini ilmunya tidaklah menambah ketakwaan, tapi justru menambahkan kehinaan. Jadi orang yang pertama yang disebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang punya harta dan punya ilmu, tapi harta dan ilmunya bisa menambah apa? Ketakwaan kepada Allah. Kalau tidak bisa, maka akan menjadi wabalun. Harta yang tidak menambahkan ketakwaan pada diri seorang hamba, wabalun. Apa wabalun? Musibah. Karena Allah akan menginterogasi, menanyakan sedetil-detilnya segala macam kenikmatan yang telah Allah berikan pada hambanya. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Kemudian sungguh benar-benar kalian akan ditanya pada hari kiamat tentang segala macam kenikmatan yang telah kalian terima. Ilmu juga demikian, ketika dia tidak bisa menjadikan seorang semakin bertakwa kepada Allah, maka itu wabalun, wabal, musibah. Sebagaimana diriwayatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa besok pada hari kiamat akan ada seorang penduduk neraka yang isi perutnya itu terburai. Kemudian dia berputar-putar sebagaimana berputarnya seekor keledai di sekeliling penggilingan. Kalau dulu penggilingan ditarik pakai keledai, ada keledai, ada asnya, ada sumbunya, maka keledainya keliling begitu, diikat, maka gilingannya pun ikut muter. Sehingga biji-biji yang ada di situ ikut tergerus. Nah, besok pada hari kiamat ada seorang penduduk neraka, isi perutnya terburai, kemudian dia muter-muter enggak karu-karuan, dan ditonton oleh penduduk neraka yang lain padahal sama-sama disiksa. Jadi saking takjubnya penduduk neraka yang lain, mereka sempat bertanya kepada ini orang penduduk neraka yang satu ini. Mereka bertanya, ya fulan, wahai fulan, atakmurunana bil ma'rufi wa tanhana 'anil munkar. Wahai fulan, gampangnya, dulu kamu itu rak ustadku toh. Dulu kamu itu guruku, guru kita. Dulu kamu yang ngajari kebaikan dan kamu yang melarang dari kemungkaran. Tapi kenapa nasibmu sekarang seperti ini? Kata orang tersebut, bala, benar. Amartukum bima'rufin fala atih. Aku memang memerintahkan kalian kepada yang ma'ruf, tapi aku sendiri enggak ngelakoni, enggak menjalankan, tidak mengamalkan. Wa anhaitukum an munkarin, nahaitukum an munkarin fa'atih. Saya larang kalian dari kemungkaran, tapi justru saya sendiri yang menjalankan. Ngongkon ra nglakoni, ngelarang malah nglakoni. Ini yang namanya jargoni. Isane mau ngajar ning ora iso nglakoni. Nasallallahu salamah wal afiyah. Maka orang-orang penduduk neraka mengatakan begitu. Kamu itu dulu syekh kami. Dulu kamu itu guru kami. Dulu kamu itu kiai kami. Dulu kamu itu ustad kami, mubalik, da'i kesohor. Kami sudah sering lihat rekaman Anda. Sudah sering lihat video Anda. Luar biasa. Tapi kenapa kamu sekarang nasibnya seperti ini? Ini bukan tipe orang yang pertama. Tipe orang yang pertama adalah orang yang punya harta, punya ilmu. Harta dan ilmunya semakin menambah dia apa? Bertakwa. Fayasilu fihi rahimah. Hartanya digunakan untuk nyambung silaturahim. Mengunjungi saudaranya. Ngamplopi. Insya Allah. Dibuka amplopi. Kosong. Yang penting kan ngamplopi kata Ustaz. Ya, amplop ono isine maksudnya. Kalaulah bukan ngamplopi, dibelanjakan apa, jajanlah atau apa, atau makanan, atau bingkisan. Memberikan sesuatu yang bisa menyenangkan hati saudaranya. Yang bisa menghilangkan kedengkian, kemarahan, ketidaksukaan saudaranya dengan dia. Hartanya digunakan untuk itu. Jadi bagaimana berusaha hartanya itu untuk mengikis permusuhan yang ada antara saudara dia dengan dia. Itu makna dari silaturahim. Ya. Karena al-wasil laisal wasil bil mukafi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang menyambung silaturahim itu bukan hanya orang nek dikei balas ngekei. Bukan itu namanya penyambung silaturahim yang kelas 1, bukan. Tapi penyambung silaturahim yang derajatnya paling tinggi adalah alladzi idza qata'aka wasala. Atau alladzi idza qata'ahu wasala. Orang penyambung silaturahim yang derajatnya paling tinggi itu adalah orang yang apabila dimusuhi oleh saudaranya, malah apa? Malah dekat nyambung. Biasanya namanya orang dimusuhi bagaimana? Boro-boro ketemu, Pak. Krungu jenenge be apa? Wis mules. Ya, kadang begitu. Nah ini orang yang sesungguhnya yang menyambung yang hakiki, nek dimusuhi malah apa? Nyedek nek perlu hadiah. Nanti orang kan, loh, ini musuhi saya kok malah kirim hadiah. Ini contoh yang baik adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Banyak dia dimusuhi, akan tetapi dia dengan musuh-musuhnya membalas dengan kebaikan. Banyak dia disakiti, akan tetapi dia membalas kebaikan. Sebagaimana ketika dalam Fathu Makkah. Dulu orang-orang Mekah luar biasa memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di antara mereka adalah kerabat beliau sendiri. Maka ketika datang Fathu Makkah, orang-orang tersebut sudah tinggal antara hukuman mati atau bebas. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antumut tulaqa, kalian hari ini bebas. Ya, kalian hari ini bebas. Demikian. Ini hartanya digunakan untuk itu. Ya, harta numpuk enggak ada manfaatnya. Ya. Maka salah satu pemanfaatan harta adalah menyambung silaturahim. Wa ya'lamu lillahi fihi haqqan. Kemudian dia juga tahu ada hak Allah di situ. Dia punya harta, dia tahu bahwasanya dia punya kewajiban kepada Allah. Apa itu? Zakat. Zakat. Ya. Zakat mal atau zakat mungkin pertanian. Yang paling gampang sekarang ya kebanyakan zakat mal yang terkadang orang-orang lalai. Karena zakat mal itu ada dua nisab. Satu nisab perak, satu nisab emas. Nek nisab emas sih ketane dhuwur banget. Sekitar 85 gram emas. Ya, 85 kali 500 ribu. Kan berarti sekitar berapa itu? 42 juta. Ya, sing tembus ya mungkin belum banyak. Yang tembus sampai nilai 42 juta belum banyak. Kadang kumpul 40 juta, ning di penghujung tahun garek 5 juta. Ya. Januari atau bukan Januari, Muharram 50 juta. Begitu Zulhijjah atau sebelumnya wis garek 1 juta. Ya. Ini berarti tidak kena, ya. Tapi terkadang orang lupa bahwasanya di sana itu ada nisab yang kedua, yaitu nisab perak. Nisab perak itu 590 595 gram perak. 595. Jadi kalau harta sudah mencapai senilai 595 gram perak dan bisa bertahan 1 tahun, itu wajib untuk dizakati. Berapa itu 595 gram perak? 1 gramnya kalau di kota gede sih, beberapa tahun yang lalu itu sekitar 8.000, itu sudah tinggi per gram. Bukan perhiasan perak ya, tapi kita katakan apa? Perak murni. Ya, ya taruhlah mau pakai perhiasan perak ya sekitar 30.000 per gramnya. Tapi kalau pakai perak murni lebih sedikit lagi. Berarti 8 kali 595 berapa? 4 juta. Berapa? 4.760.000 gitu. 4.760.000. Nek tenggene dompete jenengan, kalau di dompete jenengan, nek wong biyen ibu-ibu ngangge napa nika? Le nyimpen duit sing anyaman kae. Apa? Selepen apa? Dompet sing anyaman niku lho jaman biyen kan. Selepen mbok. Hah? Alah apa kae jenenge? Sing ana anyaman ana nggo wadah. Niku nek seniki tasih wonten mboten niku? Masih ada atau ndak? Nek teng selepene jenengan. Dompete jenengan kalau di dompet Anda ada paling tidak 4.700.000. Berapa tadi? 60.000 setahun bertahan, keluarkan zakatnya. Ya. Itu berarti orang yang mengetahui hak Allah dalam hartanya. Tipe yang pertama. Ilmu ya didik-didik lah. Wis ngaji. Harta ya mencapai nisab. Kalau Anda harta Anda mencapai nisab ya sugih. Maka Anda bisa menjadi orang yang pertama. Asal mengamalkan ilmunya dan menyalurkan hartanya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fahada bi afdhalal manazil." Maka fahada bi afdhalal manazil. Maka ini adalah seafdal, seutama-utama kedudukan. Orang yang paling mulia. Orang yang paling mulia. Ustaz, gimana Ustaz? Saya belum bisa nyampe nisab emas. Ya enggak apa-apa. Kalau emas belum bisa tercapai, gunakan nisab perak. Ya. Kalau sudah melampaui perak, sudah sampai emas belum? Kalau sudah sampai emas, ya, pokoknya salah satu. Gunakan salah satu. Kata ulama, pakai nisab yang ahadz lil fuqara. Al-ahadz. Apa al-ahadz? Yang paling cepat fukara entuk. Yang paling cepat fukara mendapatkan bagian. Pakai nisab yang mana? Hitungannya sama. 2,5%. 2,5% dari 5 juta lah taruhlah. Berapa? 100 berapa? Ming. Mung. Kur. 120. 119. 119.000 per tahun. Abote kayak ngapa ya biasanya. Kalau Anda ingin menjadi yang kelompok pertama, begitu. Ustaz, bagaimana Ustaz? Kalau saya ngaji ya uis. Ilmunya ya lumayanlah, didik-didik ngerti. Tapi tidak bisa seperti itu. Saya itu termasuk kelompok yang fukara. Maka inilah pembahasan kita. Contoh bahwa orang yang berniat dia akan dapat pahala yang sama. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selanjutnya, tipe yang kedua, wa abdin razaqahullahu malan wa lam yarzuqhu ilman. Abdun razaqahullahu ilman walam yarzuqhu malan. Seorang hamba yang diberi oleh Allah ilmu tapi tidak memiliki harta. Dalam ilmu sama dengan yang pertama. Podo-podo ngajine. Podo-podo ngerti Quran, sama-sama tahu Al-Quran, sama-sama tahu Al-Hadis, sama-sama tahu bagaimana penjabaran dari ayat tersebut dan hadis tersebut, sama-sama tahu tentang ilmu yang bermanfaat. Tapi ternyata dia termasuk kelompok orang yang tidak punya harta. Kemudian dia dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fahuwa shadiqun niyyah. Tapi dia memiliki niat yang mantap. Niat yang jujur. Niat yang sungguh-sungguh, tenanan, ora lombo. Bagaimana niatnya? Yaqulu, dia mengatakan, lau anna li malan, seandainya aku memiliki harta. Seandainya aku memiliki harta. Ya, ini seperti hartanya orang yang pertama. La amiltu bi amali fulan. Niscaya aku juga akan melakukan apa yang dilakukan oleh fulan. Seandainya aku punya harta, sedulur-sedulurku arep tak bagai kabeh. Saya belum lama ini mendengar ada seorang itu mengumrohkan keluarganya. Sekitar 100 orang diumrohkan semua. Kira-kira jenengan punya harta seperti itu atau tidak? 100 orang keluarganya dipanggili satu persatu, diumrohkan gratis, disangoni baline. Masya Allah. Wadah ya seperti itu. Luar biasa. Ya. Seandainya Anda punya harta seperti Abdurrahman bin Auf. Masya Allah. Kira-kira mampu atau enggak seperti Abdurrahman bin Auf? Seandainya Anda memiliki harta seperti Abu Bakar, bisa enggak misalnya? Nah kalau bisa masuk seperti ini. Lah enggak usah muluk-muluk lah. Anda melihat teman Anda bisa berinfak setiap hari. Mesti angger melebu masjid, saben sholat jamaah misalnya. Tingak-tinguk enggak ada orang, mesti teman Anda langsung apa? Masukkan ke kaleng. Anda kebetulan ngelihat, seandainya saya punya harta, saya akan melakukan seperti yang fulan lakukan. Maka kita bertanya, tenane. Jadi orang itu kadang, kalau belum punya, apa? Angan-angannya apa? Muluk-muluk. Ning basar wis kelakon duwe. Bagaimana? Contoh, ya. Lah aku angger duwe waktu luang tak mangkat ngaji. Basar ana waktu luang arep mangkat angel. Ya. Engko angger ana luyan duit lah tak sedekah. Kalau ada kelebihan harta saya tak sedekah. Tapi ternyata hari itu disakunya mendol-mendol. Wih. Beratnya masya Allah. Jadi terkadang seperti itu. Maka yang dikatakan di sini itu shadiqun niyyah. Benar-benar niatnya. Ini Allah tahu mana orang yang benar niatnya dan mana orang yang cuma apa? Angan-angan kosong. Allah tahu. Ya. Maka yang seperti ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fahuwa biniyatihi, maka dia memperoleh. Atau maka dia dengan niatnya itu, fa ajruhuma sawa, pahala keduanya, yaitu orang nomor dua dan nomor satu apa? Sama. Maka monggo bapak-bapak dan ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, yang belum diberi kelonggaran oleh Allah hartanya. Karena memang terus terang, banyak amalan yang memang bisa dikerjakan dengan apa? Harta. Maka monggo, silakan berniat, bertekad dalam hati. Kalau nanti diberi oleh Allah kelonggaran, betul-betul akan menggunakan kelonggaran harta tersebut mencari ridho Allah dengan berbagai macam cara. Ya, sing kebagian kepenak pertama kalau bisa keluarganya. Kalau dulu mungkin belum longgar, nafkah istrinya sebulan berapa? 500, 300 ribu. 300 ribu, 100 ribu. Tambah longgar, longgarkan. Tambah longgar lagi, longgarkan. Tentunya ya dengan tetap hati-hati dalam membelanjakan uang. Begitu. Pertama kali, itu sedekah yang paling bagus. Demikian juga misalnya dengan orang tuanya. Yang ada kelebihan harta, monggo lah. Dengan orang tuanya. Mumpung orang tua masih hidup. Sing teseh urip wong tuane. Selagi kita bisa melonggarkan orang tua kita dengan harta kita, longgarkan. Jangan dipersulit. Ya, jangan dipersulit. Maka seperti itu. Barang siapa yang melonggarkan orang lain, Allah akan melonggarkan. Yani barang siapa yang memudahkan orang lain, Allah akan mudahkan. Setelah itu nanti tetangganya, temannya, dan ingat kaidahnya adalah selama memang sedekah itu bisa Anda sembunyikan. Ya, dan Anda bukan termasuk orang-orang sing ditonton uang yang menjadi contoh orang lain, maka sembunyikan sedekah Anda. Demikian. Ini contoh bahwasanya ternyata niat itu bisa mengangkat seseorang ke sebuah derajat yang tidak bisa dicapai dengan hartanya ataupun amalannya. Ya. Kemudian faedah yang kedua dari hadis ini, ketika Rasulullah SAW bersabda, "Masirtum masiron, wala qata'tum wadiyan." Tidaklah kalian menempuh satu perjalanan, dan tidak pula kalian menyeberangi sebuah lembah. Berarti yang namanya jihad harus apa? Jalan, kemudian apa? Naik turun gunung. Ada susahnya atau enggak? Banyak sekali susahnya. Kepenak nopo mboten? Sarwa ora kepenak, ya. Serba tidak enak. Maka faedah yang kedua adalah dari ini kemudian beliau mengatakan, ya, dalam potongan hadis yang terakhir, illa syarakukum fil ajr. Kecuali mereka, orang-orang yang di Madinah, menyertai kalian, menyamai kalian dalam masalah pahala. Apa faedah yang bisa diambil? Faedah yang bisa diambil bahwa, berarti yang kedua, setiap langkah dan usaha, setiap langkah dan usaha, dalam rangka beramal saleh, ada apanya? Ada pahalanya. Setiap langkah dan usaha dalam rangka beramal soleh pasti ada pahalanya. Nah itu tadi kata Rasulullah SAW kepada para sahabat, tidaklah kalian menempuh jalan, tidaklah kalian menyeberangi sebuah lembah dan kalian dapat pahala, kecuali teman-teman kalian yang di Madinah juga dapat pahala. Karena mereka niat. Jadi langkah mereka dihitung pahala. Ini bukan hanya dalam jihad. Dalam segala hal. Adapun dalam jihad jelas. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat At-Taubah. Ayat 120 dan 121. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطَؤُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍ نَيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ. Tidaklah hal itu dikarenakan tidaklah menimpa mereka rasa haus, rasa capek, rasa lapar di jalan Allah. Dan tidaklah mereka menginjakkan satu kaki di satu tempat yang dengannya menjadikan orang-orang kafir murka. Yani merebut kekuasaan orang-orang kafir. Wala yanaluna min aduwin nailan, atau tidaklah para mujahid itu menimpakan rasa atau menimpakan siksaan, serangan yang dahsyat kepada orang, kepada musuh-musuhnya, kecuali Allah akan menulis usahanya itu semua sebagai amal soleh. Sing jenenge perang niku haus, lapar, capek. Ya pada karo ngaji. Kon lungguh terus ya, kesel. Kon ngaji terus ya, ora, ora ngombe. Dadine napa? Haus. Ngelak napa mboten? Ngelak. Kemudian apa lagi? Kencot. Ya ngajine rong jam, telung jam. Bar subuh ngaji. Ya. Kita dulu kalau daurah itu habis subuh langsung ngaji. Capek, haus, ya ngajinya enggak ada snack sih. Kemudian ya ngantuk. Nah, ngantuk pripun ngantuk? Sama. Semua usaha kita dalam rangka amal soleh itu jangan khawatir. Allah Subhanahu wa taala dikatakan di sini, innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik. Kesel. Sing jenenge salat 5 waktu kesel napa mboten? Walaupun orang mengatakan lah wis biasa ya ora kesel, tapi memang tetap ada nilai apanya? Nilai capeknya. Ya bayangkan, saatnya orang enak-enak tidur malah apa? Bangun. Begitu. Ibu-ibu yang pakai jilbab panas napa mboten? Panas sumpek sumuk. Ning itu jangan khawatir, ada pahalanya. Demikian. Maka insya Allah nanti akan pada pertemuan yang akan datang, saya akan berikan contoh-contoh yang lain, bahwasanya ternyata semua usaha kita dalam rangka ibadah itu tidaklah sia-sia, dan pasti ada ganjarannya. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi saya pribadi, keluarga saya, dan juga kaum muslimin semuanya dimanapun mereka berada. Wassalallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.